Pasti. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Wakil Bupati beserta Ibu atas doa dan dukungannya. Ibu Dr. Nonong Winarni juga, terima kasih banyak. Kejora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang telara. Dia yang ku cinta, kini telah berdua. Tak mampu diriku menahan rindu Pertama kita Lesi Cianjur. Dan sebelum finalis, ayo kamu bersama kita, ini adalah kemenangan kita semua, kemenangan Anda juga. Selamat ya. Luar biasa sekali. Ayo kita rayakan kemenangan kita. Langsung aja kita merayakan kemenangan kita. Lesi, silakan bergabung lagi di sini bersama dengan 10 finalis Dangdut Akademi Indonesia. Let's have fun together.